Matriks 5 dan Asas Maslahat Mudarat. Sebuah esai MH Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Sesungguhnya perbuatan puasa bisa diartikan sebagai suatu disiplin mental agar kita tidak kadar siap mengerjakan yang halal-halal dan enak-enak saja. Mengerjakan sesuatu yang wajib sering tidak enak, atau tidak mengerjakan sesuatu yang haram juga sering tidak nikmat. Untuk itu, selama Ramadan kita dilatih untuk siap mental terhadap kewajiban dan larangan. Dalam sebuah halaqah yang mempertemukan sejumlah ulama dan cendikiawan di pesantren Rembang, Jawa Tengah, seorang ilmuwan modern mengemukakan pandangannya bahwa matriks lima dalam Islam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, tidak lagi mencukupi keperluan-keperluan fikhiyah untuk mengakomodasikan semakin beragamnya persoalan masyarakat modern. Maka dalam keperluan ijtihadiyah untuk mengeksplorasikan fikih menuju pengembangan dan penemuan pandangan-pandangan baru, ilmuwan tersebut menganjurkan agar kita semua menambahkan pada matriks tersebut suatu referensi baru, yaitu asas kemaslahatan dan kemudaratan. Ilmuwan itu mengemukakan argumentasinya. Banyak sekali kasus modern yang tak bisa lagi didekati melalui matriks 5 fikih Islam yang baku. Misalnya, sukar menentukan apa hukum dwi fungsi ABRI, penggusuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan pendekatan yang acuannya adalah kemaslahatan dan kemudaratan. Ilmuwan ini kita pujikan itikad baiknya. Yang ia lakukan sesungguhnya adalah suatu jenis amar ma'ruf nahi mungkar juga. Ia bermaksud menerjemahkan nilai Islam sampai ke tingkat empirik strategis, dengan maksud agar Islam menemukan formula-formula penyingkapan dan partisipasinya terhadap berbagai permasalahan masyarakat modern. Ia cemas karena fikih Islam yang berlaku sampai sekarang tidak responsif terhadap realitas zaman yang lebih luas. Maka ia berupaya menyodorkan fenomenologi agar fikih berkembang dan lebih relevan. Akan tetapi tanpa mengurangi kehormatan dan penghargaan saya kepada itikad mulia ilmuwan tadi, saya harus mengatakan bahwa terlalu terburu-buru dan tidak mendasar untuk menyimpulkan bahwa matriks 5 fikih Islam itu tidak cukup dipakai untuk merespon gejala-gejala modernitas. Sepanjang aku menghayati silang sengkarut kehidupan ini, sejauh aku mengenali berbagai acuan dan sistem nilai-nilai, baik yang bersumber dari kandungan bumi maupun dari ilham langit, aku tidak pernah bisa menemukan sesuatu pun, benda, peristiwa, kualitas-kualitas atau apapun yang berada di luar spektrum matriks 5 tersebut. Jadi, aku tidak bisa memahami bagaimana mungkin sesuatu yang lebih luas dari itu. Cakrawala. Seseorang, suatu benda atau sebuah perilaku selalu bisa kita temukan identifikasi atau kategorinya di antara wajib hingga haram. Nanti engkau bisa berangkat ke contoh-contoh. Asas kemaslahatan dan kemudorotan tidak mengandung sesuatu yang bisa memperluas spektrum matriks 5 itu karena asas tersebut berada pada level filosofis. Maslahat dan mudorot itu nilai, sedangkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu levelnya adalah norma. Segala sesuatu yang menurut pertimbangan kebenaran dan kebaikan diharuskan untuk ada atau dikerjakan, itu namanya wajib. Sunnah adalah apabila adanya atau dikerjakannya sesuatu itu berposisi sebagai anjuran. Mubah adalah jika sesuatu itu sama saja untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, boleh. Makruh adalah apabila sesuatu hal dianjurkan untuk tidak ada atau sebaiknya tidak dikerjakan. Adapun haram adalah jika ada sesuatu hal yang jangan sampai dikerjakan dan jangan sampai ada atau terlarang. Sesuatu itu bisa pekerjaan, bisa suatu benda, bisa kualitas manusia, bisa produk-produk budaya atau apa saja. Sesuatu itu harus ada dan dianjurkan untuk ada karena kualitas kemaslahatannya tinggi. Sesuatu itu dianjurkan untuk tidak ada dan tidak dikerjakan sama sekali karena kadar kemudorotannya tinggi. Jadi, hubungan matriks 5 dengan asas maslahat mudorot tidak dalam arti kategori, melainkan dalam level fungsinya. Asas itu berfungsi esensial dan substansial karena ia adalah nilai, sementara matriks itu berfungsi normatif dan konkret karena ia merupakan rumusan aktual dari suatu keadaan. Yang membedakan Islam dengan kebudayaan, Islam dengan industri, Islam dengan selera pribadi, Islam dengan kepentingan politik, Islam dengan segala macam acuan nilai ciptaan manusia adalah akar dan sumber pertimbangan dari kemaslahatan dan kemudorotan itu. Bagi Islam, maslahat dan mudorot itu didasarkan pada nilai Allah. Pada yang lain, dasarnya adalah sumber-sumber kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan sunnatullah dan iradatullah. Ada kandungan rahasia yang merindukanmu di teman. Sepi.